Apa boleh nama atau memberi nama tapi belum lahir anaknya, masih dalam kandungan, ya, tapi tinggal beberapa pekan ini. Taib. Hal ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak juga terlarang, ya, tapi yang lebih sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak itu dinamai ketika dia telah lahir. Ketika dia telah lahir. Adapun menyiapkan nama tidak masalah, disiapkan nama, tetapi secara resmi dinamakan ketika dia telah lahir. Ya. Dan boleh dilakukan pada hari pertama ketika dia dilahirkan, ya. Dan termasuk sunnah juga kalau dinamakan pada hari ketujuh. Ya. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala merinci, kalau nama itu sudah disiapkan sebelum dia lahir, maka lebih ahsan dinamakan pada hari itu juga ketika dia lahir. Kalau belum disiapkan, ya, maka dinamakan pada hari ketujuh. Ya. Adapun dalil penamaan anak pada hari yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, wulida liya laylata gulamun fasammaituhu bismi abi Ibrahim. Kata Nabi SAW, telah dilahirkan untukku tadi malam seorang anak laki-laki, maka aku menamakan dia dengan nama bapakku Ibrahim. Ini nama anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal sewaktu dia masih kecil. Iya, namanya Ibrahim, dinamakan pada hari itu juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhallaku ra'sahu wa yusamma." Iya. Atau wa yuhallaku ra'suhu wa yusamma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelih untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Iya, ini sunnah yang dilakukan pada hari ketujuh. Disembelih baginya hewan akikah, dicukur rambutnya dan diberi nama. Iya. Jadi boleh pada hari pertama maupun hari ketujuh. Iya. Dan yang lebih afdal dengan perincian seperti tadi. Iya. Kalau boleh ustadz yang kasih nama, yang laki-laki dan yang perempuan yang mempunyai makna namanya. Iya. Saya kasih usulan saja, atau saya kasih kaidah, ya, di dalam memberikan nama itu, yang afdal adalah nama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Abdullah dan Abdurrahman artinya hamba Allah dan hamba Allah yang penyayang, ya. Dikiaskan pada semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahim, Abdurrazzaq, Abdul Muhsin, ya, Abdul Aziz dan seterusnya. Ini nama-nama yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama-nama para anbiya was salihin, ya. Para anbiya wa salihin yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang disyariatkan. Ya. Nama-nama para nabi dan nama-nama orang saleh yang ada dalam Al-Quran dan dalam as-sunnah. Ya. Dan dalam as-sunnah adalah seluruh nama para sahabat. Ya. Seluruh nama para sahabat yang laki-laki maupun perempuan, ini bagus sekali dinamakan kepada anak-anak kita. Iya. Sangat baik sekali dinamakan kepada anak-anak kita. Ya. Dan satu yang barangkali perlu saya sampaikan juga, termasuk sunnah di dalam menamakan anak itu dengan satu nama. Ya. Tidak dengan dua nama. Ya. Satu anak memiliki dua nama. Ada yang bahkan lebih dari dua nama. Ya. Misalnya namanya Muhammad Isa Daud. Ya. Orangnya satu, tapi namanya tiga. Muhammad Isa Daud bin Ibrahim. Iya. Mestinya pilih satu aja, mau pilih Muhammad, pilih Isa atau pilih Daud. Langsung bin Ibrahim, langsung nama bapaknya. Tapi ini yang disyariatkan. Demikian wallahu a'lam.